Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal munafikun walau karihal dholimun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu amma ba'du. Para ulama, ustaz, bini sepuh dan saudara seiman sebangsa yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah memberi rahmat yang luar biasa, bisa silaturahim di ibu kota yang dijajah oleh Solo. Gubernurnya juga Solo. Mayoritas yang hadir juga dari Solo. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya cintai. Saya tertambat dengan tausiah Wakil Presiden dan juga Bapak Ustadz Ahmad Sukino tadi. Jelas sekali Bapak Wakil Presiden mewakili Presiden menyemangati perjuangan kita yang sebagai seorang yang beriman harus menebarkan salam, tidak gentar dengan menyampaikan kebenaran. Pesan Pak Presiden yang disampaikan oleh Bapak Wapres tadi menyemangati jihad kita. Memang tadi Pak Ahmad Sukino juga menjelaskan tentang orang asing, tapi kalau saya lebih cenderung menyebut orang aneh. Jadi kembali ke ajaran yang asli, ke Quran dan Sunnah, itu menjadi orang aneh, bukan orang asing nanti jumbuh dengan apa itu WNA. Jadi aneh memang itu pertama. Yang kedua, dengan tegas Pak Ustadz Sukino mengatakan mubalek-mubaleknya disebar ke seluruh penjuru tanpa bayar, gratis. Bapak Ibu hafal Yasin, yang banyak sekali yang hafal Yasin. Di dalam, di tengah-tengahnya ada ittabi'u malayas alukum ajrun wahum muhtadun. Tanda-tanda kebenaran itu ustadz-ustadznya, mubalek-mubaleknya tidak minta bayar. Muhtadun, ya mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Tertambatan ketiga saya adalah menghadapi penyakit hati, penyakit masyarakat. Tadi orang yang kembali ke Quran dan Sunnah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi penyakit hati dan penyakit masyarakat yang sekarang sedang mengejala. Penyakit masyarakat, kalau nenek moyang kita itu molimo, dari akar penyakit molimo yaitu main, madat, madun, maling, mateni. Lima ini, mau lima, paling dasar yang saya baca dalam kebudayaan Indonesia dari Kuncoro Ningrat. Jadi orang nek pertama minum itu langsung bisa main. Main itu judi itu. Minum, main, madat, madun, ya mateni tadi. Rangkaiannya gitu. Makanya kembali setelah modern ini menjadi molimolas. Molimo tambah 10. Minum, main, madon, madat, mateni. Moro tuwo macem-macem, mantu minggat. Bapak Ibu, sebetulnya saya ini diundang menghadiri pembukaan MTA, silaturahim MTA ini. Saya jenderal satu-satunya di Mabes Polri yang vokal. Saya pula yang memperjuangkan polwan berjilbab. Saya pula yang memasyarakatkan MTA itu tidak sesat. Kebetulan saya di MUI, saya juga tiap rapat MUI, saya juga menentang orang-orang yang dengan mudah membuat fatwa sesat. Saya di Plekoto cuma mau menghadiri pembukaan, disuruh ceramah. Jadi ngalor ngidul aja, yang penting manfaat. Tadi sampai ke penyakit masyarakat. Jadi molimolas tadi. Termasuk cara memahami Pancasila. Memahami kebebasan. Memahami kebebasan ini disamakan dengan kebebasan barat. Kebebasan barat itu tanpa rambu, tanpa koridor, sak bebas-bebasnya. Individu dibebasin. Sekarang barat limbung, bingung oleh keputusannya sendiri. Pertama, setiap individu diperbolehkan punya senjata api, punya pistol. Sekarang bingung menyetop. Hampir tiap hari terjadi pembunuhan banyak sekali. Di anak TK, di anak SD, di publik. Itu baru kebebasan bersenjata api tiap individu. Kemudian kebebasan berpikir, berbicara, berpendapat, berekspresi yang tanpa koridor. Boleh mengumpat, menista agama-agama. Itu di barat. Yang terakhir Bapak Ibu dengar dan lihat di TV, kebebasan nikah sesama jenis. Dahsyat sekali. Yang kini mau diekspor, mau diimpor ke Indonesia. Kebu saya aja gak mau kawin sama jantan sama jantan. Wedhus saya juga enggak mau. Karena saya orang desa, saya punya kambing, saya punya kebo. Ini manusia mau disuruh laki-laki kawin sama laki-laki. Perempuan apa kawin sama perempuan. Ridhokah kita kalau itu masuk ke Indonesia? Itu kebu, sapi, wedhus kita aja enggak mau. Makanya manusia Ulaika kal an'am balhum adol. Menungso sing gak ngikuti Quran dan Sunnah. Koyo kewan bahkan lebih hina dari binatang. Surat A'raf ayat ini tidak saya beritahu supaya ngaji. Saya senang strategi-strategi yang dibangun dalam berdakwah ini. Cuma satu tadi yang di samping saya itu mewakili Menteri Agama Dr. Tamimi yang berdoa tadi, itu resmi mewakili Menteri Agama RI. Sayang oleh MC tidak disebut. Jadi hal-hal seperti itu lain kali harus diumumkan ke publik bahwa MTA juga dihadiri Menteri Agama, supaya tahu bahwa kita MTA itu resmi. Saya capek tapi tidak pernah menyerah memperjuangkan siapapun yang memang itu harus dibela. Bukan hanya MTA yang saya bela, HTI juga difitnah-fitnah. Saya jelaskan ke semua yang bisa, yang berkuasa, yang pengambil keputusan di negeri ini. PKS juga difitnah. Jadi tidak usah sedih. Memang seperti itu ciri khas kebenaran. Nek wong sengit ra kurang nacat, nek wong seneng ra kurang pengalem. Suami istri aja nek pas benci ya gitu, bisa macam-macam. Itulah tanda-tanda gawan bayernya kebenaran. Supaya Bapak Ibu tidak pantang menyerah. Yang saya catat satu tanda MTA itu, yang sering saya lihat, kalau ada orang ceramah itu do nyatet. Tapi ini mungkin lupa ya. Karena ilmu itu kalau cuma didengar, nanti naik bis wis lali. Makanya saya walaupun sudah seperti ini tadi, apa yang diceramahkan Pak Wapres, Pak Ustadz, tak cateti semua poin-poinnya. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmu, mentransformasi ilmu itu dengan pena. Dulu terlatih ketika kuliah, ketika saya sekolah, batuke Pak Guru tak catet. Pak Guru watuk tak catet. Makanya bisa juara kelas. Bapak Ibu, tadi kebebasan seperti itu merembet ke, ini pesan dari MUI, berekspresi. Ketika Lady Gaga setahun yang lalu mau masuk Indonesia, Mabes Polri hampir saja memberi izin. Tapi dengan gigih saya sendirian bersuara. Memberi pandangan-pandangan sampai saya dipanggil Kapolda Metro Jenderal Untung Rajab. Ini kan disiarkan radio ya, biar jadi saksi. Jenderal Untung Rajab sampai manggil saya, "Dik, saya dipaksa untuk ngizinin Lady Gaga." Saya bilang, "Mundur saja, Pak. Bapak mundur." Ya, tidak usah keras itu, Dik. Lady Gaga itu kalau nyanyi telanjang, cuma pakai celana dalam, jempalitan di panggung, mosok mau diizini kayak seperti itu. Nah, langsung saya ke Polda Metro, pas rapat saya kasih pandangan-pandangan. Akhirnya dengan cara halus, Kapolda Metro mengulur-ulur, tidak mau teken sampai waktunya habis. Itulah perjuangan-perjuangan yang saya sendirian waktu itu. Kemudian sekarang MUI dengan jelas memberi nasihat pada negara, pemerintah, untuk supaya Miss World, ratu kecantikan sedunia akhirat, ya, itu tidak diadakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Tapi apalah kekuatan MUI, semua bisa dibeli dengan uang, kalah dengan uang. Mudah-mudahan ini menyadarkan para pengambil keputusan. Jadi kebebasan berekspresi di Indonesia itu dibatasi undang-undang, dibatasi memperhatikan norma-norma agama, tidak seperti mereka. Sampai kawin sejenis boleh. Kalau kawin perempuan sama perempuan, saya enggak tahu, karena saya belum pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki sama laki kawin tuh mau apa? Mau olahraga? Seluruh agama melaknat, seluruh agama mengutuk, bahkan turun siksa yang paling dahsyat ketika era Nabi Lut, sampai buminya dibalik. Sekarang artefak-artefaknya ada di Timur Tengah. Ada suatu negara yang bangunan-bangunannya di dasar terbalik, di dasar bumi, puluhan meter di dasar bumi, bangunannya terbalik. Itulah era Lut, ketika kaumnya memaksakan kawin sejenis. Nah, ini dunia akan kembali merestui itu. Era kaum Lut kembali datang. Makanya Allah berfirman di surat An'am, wa kullu naba'in mustaqor, setiap sejarah akan terulang. Dahsyat sekali Bapak Ibu, memang tantangan kita, musuh kita banyak sekali. Mumpung ini menjelang hari kesaktian Pancasila, kita ingatkan kembali bahwa kita punya Pancasila. Bangsa ini selamat karena Pancasila. Jadi kebebasan kita itu diatur, dipandu oleh ketuhanan yang Maha Esa, bukan kebebasan sakmaunya. Kemarin saya diundang ceramah di LIPI, pesertanya seluruhnya profesor. Saya jelaskan tentang, bukan saya menjelaskan, saya sharing tentang Pancasila itu. Ternyata walaupun profesor juga masih butuh informasi. Itu. Jadi demokrasi kita, kebebasan kita, HAM kita itu harus dipayungi ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Agama apapun akan memandu hanya Islam karena agama terakhir lebih sempurna, lebih tegas. Bahkan ahli-ahli sosiologi agama barat, ya, ahli-ahli sosiologi agama barat, Joe Sarten, Haarkip, dan lain-lain, mengatakan hanya tinggal Al-Quran, kitab suci agama yang paling otentik. Mereka bukan, mereka non-muslim, tapi kesaksiannya jujur. Karena Al-Quran itu di seluruh dunia sama, redaksionalnya sama, bahasanya sama, bahkan etika membacanya, kitab suci satu-satunya yang sama. Tidak ada etika membaca yang beda. Kalau kitab suci yang lain, bahasanya lain-lain, redaksionalnya lain-lain, etika membacanya lain-lain. Dahsyat sekali Quran. Kalau ada garis di atas melintang di atas huruf, pasti harus wajib dibaca 6 ketuk. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i waladdallin. Amin. Kan gitu. Seluruh dunia sama. Dahsyat sekali kitab suci ini. Bukti keaslian lagi. Bukti ini firman Allah lagi. Mudah sekali difahami dan mudah sekali dihafal. Jutaan umat muslim yang hafal Quran. Tunjukkan pada kita, siapakah seorang saja yang hafal kitab suci selain Quran? Sampai kecirit tidak ada. Ini kebenaran. Makanya Quran dijadikan ikon oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Kita jadikan panduan, tidak meragukan lagi. Mana kitab suci yang sombong? Kita membuka-buka halaman pertama saja sudah sombong. Dalikal kitabu la roibawi. Ini kitab, tidak ragu-ragu. Mana ada kitab suci yang mengklaim gitu? Kenapa sombong? Karena firmanya yang maha sombong. Al-Mutakabir. Allah lah yang berhak menjadi sombong karena beliau masuk. Sedang kita tidak boleh sedaroh pun, seekor semut kecil pun, nek basa Solo sak tengu, kita enggak boleh sombong walaupun sak tengu. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya punya kesombongan walaupun hanya sak tengu. Jadi Pancasila ini pernah mau diganti ideologi tahun 48 ketika kita tentara dan polisi dan rakyat menghadapi Belanda. PKI nelikung ingin mengganti ideologi komunis. 65 juga gitu. Tapi alhamdulillah justru terbalik. Makanya dalam Pancasila itu jelas sekali ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kita semakin menyadari bahwa bangsa kita sepakat faham komunisme tidak cocok di Indonesia. Ini saya masyarakatkan, kita sosialisasikan. Kesaktian yang ketiga, ketika 10 tahun era reformasi, mencoba meninggalkan Pancasila. Sudah tidak dibaca lagi upacara, sudah tidak ada lagi di kurikulum, sudah tidak ada lagi peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Alhamdulillah, reformasi 11 tahun kesini menyadarkan kita, dipelajari lagi. Jadi justru tadi Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, tapi harus dikoridori ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh kebebasan yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Ini dipahami betul. Ateis jelas tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Kawin sejenis jelas tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ngumbar aurat di umum jelas tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu perjuangan kita polwan berjilbab yang muslimat yang mau berjilbab, tidak dipaksa ya, jangan dilarang. Karena aturan saat ini Kapolri masih melarang berjilbab. Maka kita perjuangkan, tidak boleh melarang. Yang mau berjilbab silahkan. Dikeluarkan instruksi. Apa sih repotnya? Mencabut instruksi lama diganti instruksi Kapolri yang baru. Ini saya perjuangkan di mana-mana. Menentang jilbab bukan hanya melanggar HAM, tapi juga melanggar Gusti Allah. Bapak Ibu, tadi saya tertegun dengan kalimat pernyataan yang tegas. Ustad Mubalek MTA tidak diminta bayar. Bahkan saya tanya dengan pengurus, ini semua jihad datang ke Jakarta ini biaya sendiri-sendiri. Ini adalah jihad. Baca surat Shaf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Orang iman itu jihadnya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwanya. Justru harta yang kita jihadkan untuk kebenaran, untuk menjunjung, menomorsatukan Allah, menjunjung tinggi ajaran Allah, itulah yang akan kita temukan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini menipu. Tadi dijelaskan surat Ali Imran ayat berapa? Bapak, karena MTA harus apal 185. Wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia hanya nipu. Jangan sampai jadi ustadz karena pengen kaya. Banyak sekali yang ustadz-ustadz karbitan bukan memberi tuntunan tapi memberi tontonan. Pasang tarif, ya, liastaru bihi samanang kolila, menjual agama dengan harga yang murah. Banyak sekali bermunculan sumadzallu wa adzallu, kemudian sesat menyesatkan. Karena di bayar akhirnya tidak berani mengatakan apa yang sebenarnya. Ya, itu terjadi sekarang. Terjadi sekarang. Bahkan di MUI sendiri. Makanya saya kadang-kadang juga, wah berat juga. Berjuang ini memang di mana-mana ada rintangan. Bapak Ibu, yang penting diri kita dan keluarga kita. Bimbinglah kita, diri kita, anak istri kita. Itu utama. Membimbing anak-anak untuk jadi generasi penerus. Jangan salah. Jangan salah asuh. Saya kemarin live di TV, buat ada yang nonton. Ketika salah asuh, memberi hadiah anak mobil, bukan mobil-mobilan, mobil beneran, akhirnya terjadilah dahsyat. Membunuh 7 orang, sekarang udah 7 yang meninggal. Maka saya usul pada pembuat RUU KUHP, kalau saya lupa meletakkan pistol saya di meja, diambil anak saya yang masih kanak-kanak, dipamerkan ke anak-anak yang lain, dikira pistol-pistolan, ditembakkan, matilah paling satu karena ketahuan langsung geger. Ini saya diancam hukuman 12 tahun. Lah yang mobil plus mati 7. Harta berapa? Miliaran. 3 mobil, yang mobilnya yang nabrak itu aja udah 500 juta. Belum yang sakit. Kenapa tidak bisa dihukum orang tuanya? Kalau pistol lali, lupa. Paling satu korbannya. Tidak ada korban harta lagi. Diancam 12 tahun. Maka hukum harus berkembang. Harus terus dikreativisasi, dimodifikasi. Karena ini anak-anak, kalau sudah dewasa ya tanggung jawab yang dewasa. Ini anak-anak. Analoginya lale pistol tadi. Yang lale pistol 12 tahun, yang lale anak-anak bawa mobil bebas. Gimana ini? Makanya ada modifikasi hukum, ada undang-undang peradilan anak, ada undang-undang perlindungan anak. Ini salah asuh ini. Kadang-kadang yang salah asuh ini, orang tuanya juga gak sadar cara ngasuh anak ini. Bapak Ibu punya anak kecil ya, hadiah anak-anak, hadiah yang pas. Kalau mau hadiahi mobil, jangan bilang ini untuk kamu. Ini mobil punya papa untuk antar jemput kamu. Beda dengan kamu tak ada mobil ini nak. Beda. Jadi orang tua ini memberi kontribusi anak mau baik atau tidak. Apalagi umur 13 tahun sudah punya pacar. Ini kan aneh juga. Anak 13 tahun keluyuran tekan jalan tol. Banyak sekali saya bedah di TV itu, biar semua jadi pelajaran. Kadang-kadang kita juga salah. Saking mangkeli anake diajari matematikanya sulit, bahasa Inggris sulit. Awas besok kalau rapotmu merah, kata dia. Jangan panggil papa sama saya. Itu kan anak ngasuh yang salah. Nah, bener, besoknya tompo rapot. Bi, nak, rapote hancur bro gitu. Bapaknya kaget, apa? Manggil papa bro. Lah kemarin enggak boleh manggil papa. Nah ini kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kita yang mengarahkan anak itu baru ngeh ya. Bapaknya dipanggil bro gitu. Itu bapak ibu. Jadi kadang-kadang ngelarang rokok tapi bapak ibunya bapaknya ngerokok. Ya. Manfaat dan madorot ditimbang. Itulah Islam. Tadi jelas lisannya, ucapannya, perbuatannya membuat sejuk. Itu orang muslim. Jadi ucapannya ditimbang, apa dipikirkan. Saya ini cuma suruh ngisi sebentar ya. Sudah cukup nggih. Saya diplekoto tenan ini. Karena banyak ulama yang ucapannya ngaku ya, ngaku ulama. Tapi ucapannya buruk, kata-katanya buruk. Tidak pakai dalil, tidak pakai ilmu. Saya kalau lihat banyak yang ngaku kiai ngomongannya seperti itu. Inilah yang saya temukan dan saya mulai bisa mempengaruhi secara person. Ya, baik MUI, Depak, saya mencoba menjelaskan untuk mendukung kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan, termasuk jilbab polwan yang sedang kami perjuangkan. Ya, punya kepean sedikit untuk penutup. Orang Islam itu kal jasadil wahid ruhama'u bainahum. Coba MTA menjadi pelopor kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Perbedaan-perbedaan yang terjadi, kalau MTA punya radio, punya TV, dan saya udah koreksi semua CD-CD-nya sama Depak. Saya mengoreksi sama Profesor Nurholis. Tak satu pun dari CD itu menemukan menyebut lembaga atau perorangan. Tapi mengemukakan ayat-ayat Quran dan Sunnah. Di era beradab ini, bukan era Romawi kuno. Kalau ada golongan menyampaikan dengan media, lawanlah dengan media. Sistem dilawan sistem. Jangan dilawan anarki. Kalau memang MTA pakai radio, lawan pakai radio. Kalau radio dilawan batu, yo pecah. Ini kearifan-kearifan seperti ini harus diamalkan, bukan hanya diketahui. Di Quran jelas sekali supaya tidak anarkis, Itu makanya jadilah pelopor ruhama'u bainahum, sesama muslim bersaudara. Itu yang saya tekankan. Saya waktu komandan di Klaten mencanangkan JBL jagung besuk layat. Jagung itu nek diundang, besuk itu ada enak, ada tidak enak. Besuk wong loro, besuk wong seneng melahirkan, loro ning seneng. Besuk khitanan, nah, melahirkan loro sakit, bukan loro ya. Itu tidak usah diundang, apalagi layat. Orang takziah, orang meninggal. Tiga ini dijadikan basic kemanusiaan ruhama'u bainahum. Dipelopori oleh MTA. Supaya nanti kalau ada jamaah yang sakit, beritahu, saling beritahu. Kalau sempat besuk, paling tidak mendoakan kalau jauh. Inilah ruhama'u bainahum. Inilah kala jasadil wahid. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbuli nafsih. Belum iman kalau kita belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Coba ini kita amalkan. Tidak pandang bulu siapa, tidak pilih kasih siapa. Kalau yang opnam apalagi, itu sangat mungkin untuk dibesuk. Ini supaya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dimengerti, diketahui, tapi tidak difahami. Kemudian terakhir, kita adalah bangsa yang paling toleran. Jadi jangan terjebak, jangan dikotori, ya, stigma bangsa yang paling toleran, asal itu kebenaran. Karena kita juga punya undang-undang penistaan agama. Selama masih dalam koridor kitab suci, kita harus toleran. Maka ketika rapat di MUI akan ada oknum-oknum yang mudah memberi fatwa sesat, saya ingatkan, selama masih nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama masih rukun iman 6, rukun Islam 5, kenapa kita mudah memberi fatwa sesat? Yang paling berat adalah polisi, karena di akar rumput terjadi konflik-konflik. Itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan di forum silaturahim yang sangat dahsyat ini, dengan kata-kata saya yang selalu saya sosialisasikan. Salah membajak sawah, rusak padi semusim. Salah mengasuh anak, rusaklah generasi demi generasi. Semoga bermanfaat. Kalau ada keseliu lidah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.